Bismillahirrahmanirrahim. Man yadhkur sifat as-sad? Oke, sebelumnya ra dulu. Ra. Sifatnya apa? Man yadhkur sifat ar-ra? Ewah, man yadhkur bidawin nazar al-kitab tanpa melihat buku. Al-jaha pemala festival pemala takrir idlab pemala tawasot. Enggak ada satu yang menyebutkan secara berurutan langsung tujuh sifat. Menilkur sardan secara berurutan, secara langsung. Nah, usahakan betul hafal ini. Usahakan betul-betul hafal. Menilkur enggak ada. Wadad man yadhkur sifat ad-dad? Kayak masih baru ya. Masih baru. Mana imam indak? Hah? Mandak? Daruri. Man anda mutakhirin, yang bagian terakhir, siapa yang menyebutkan sifat ad-dad? Nah, maka rumit ini, butuh merojah yang kuat. Dalam tempo sepekan hafal satu kitab. Man yadhkur, udah lupa semua lah. Yang pertama apa? Al-jahr. Terus sebelum istifal syiddah. Lala istifal ma'abis syarjal. Al-istila umala wal-itbaq amara ismat istitara. Naam, ya harus dimeroja. Dari meroja nanti selesai doroh hilang sudah. Masa berikutnya sad. Melihat bagian gambarnya, gambar sad. Di bagian tengah itu agak naik. Bagian tengah lisan agak naik. So, so. Dan usahakan bibir tidak maju. Kalau bibir maju, tidak ada safirnya malahan. So, so. Enggak bisa malahan. So, so, so. Jadi bukan so, bukan so, tapi so, so, so, si, su, bas. Demikian. So, si, su, bas. Harus ada resisnya. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian. Bukan ihdinas si. Kalau si tidak ada hamasnya, ini salah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. tanya tipis, jalan al-mustaqim. Al-mustaqim, kesalahan besar. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat kesalahan-kesalahan pada sad. As-sad punya 6 sifat. Al-hams. Jadi mengalir nafasnya. Yas, asada, as. Dan rahawah, udaranya juga mengalir. Wasti'la, lam, terangkat lisannya. Wa'itobak, selalu dibaca tebal. Kasrah pun tetap tebal. Si, nam. Miusiyam, demikian. Jan siam demikian si si siam demikian silia saya sihim nah isbiru wa sabiru Ashabus siratis sawi ya. Ashabus siratis sawi nah. Siratal ladzina an'amta alaihim Siratal ladzina an'amta alaihim Nusarriful ayat Wasna'i al-fulk. Demikian. Wasna'i al-fulk. Kita lihat sekarang kesalahannya. Safir di situ ada seruitnya. Ada nah, tambahan. Nah. Kalau setelahnya huruf istifal harus jelas sodnya. Jangan sampai menjadi tipis. Atau menjadi zai. Walaupun di sana ada qiraah wa man azdaqu minallahi qila azdaqu naam azdaqu naam di sini kita baca dengan shad azdaqu demikian azdaqu yusdira yusdira nah, tidak boleh yusdira atau yus yus dari sin. Kalau kita baca azdaku ada qiraah. Salahnya salah kecil. Karena ada qiraah. Tapi kalau kita baca sin salahnya salah besar karena tidak ada qiraah. Nah. Nah. Jadi kalau ada qiraah walaupun nampak di kalangan masyarakat itu dihitung kesalahan kecil. Seperti nah, fasikum binaba'in fatathabbatu fatabayyanu qira' jumhur fatathabbatu qira' hamzah kisai wa khalaf hamzah dua jalur kisai dua jalur dan khalaf dua jalur sehingga 6 qira'ah sedangkan yang lainnya 14 qira'ah fatabayyanu nah, salahnya menurut orang awam ini nampak sekali fatasabbatu dengan fatabayyanu nah tapi ini dihitung kesalahan kecil li muwafah li muwafaqah li qira'ah ukhra muwafaqah qira'ah kha nah kalau setelahnya ta harus dijaga jangan sampai berubah menjadi sin. Nah, seperti astofa, ya. Astofa. Al-mustofain. Al-mustofain. Nah, demikian pula kalau setelahnya tak, jangan menjadi sin juga. Harosta. Harosta. Jangan harosta. Harosta. Harastum. Harastum. Kalau disukun jangan timbul kol-kolah. Seperti yaslaunaha. Yaslaunaha. Asnama. Asnama. Biasa mereka nanti membaca aso. Asnama. Yaslaunaha. Demikian kesalahan kecil. Tambahan kol-kolah kesalahan kecil. Baik, kita terapkan sekarang pada wazan. Sosaw wa nisasna minal muslima sisan masisan sanisan. Ya. Ikhfa-nya ikhfa tebal di situ. Ikhfa tebal. Sosaw wa nisasna minal muslima sisan sanisan. Ya. Sosaw wa nisasna minal muslima sisan sanisan. Nah, perubahan udara jadi habis suaranya. Nah. Baik, sebelah sini ya, terapkan ya, Pak. Mulai. Hati-hati jangan sampai mosi na tipis nasi so. Jangan mosi so. Nah, tengah. Jamian. Baik, yang sebelah kiri. Ya, tidak ada artinya. Sekali lagi ini tidak ada artinya. Nah, untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan pengucapan kalimat. Nah, yang biasa terlapis dengan ini, biasanya mudah untuk mengucapkan makharij al-huruf. Nah. Masuk berikutnya ta. Nah, ujung lisan dengan pangkal gigi atas. Nah, dengan pangkal gigi atas. Ta ti tu bat. Demikian. Ta ti tu bat. Ada hamasnya. Bat. Demikian. Ta ti tu bat. Ta ti tu bat. Nah, jadi bukan ta. Nah, ta ti tu bat. Ta, bat. Ta ti tu bat. Demikian. Ta ti tu bat. Dan tidak takalluf sehingga menjadi sa. Ta ti tu bat. Nah, ini takalluf namanya. Tidak boleh takalluf. Kalau mau mengambil nam kira yang baik itu kira husari. Husari. Nam karena beliau menjabat sebagai syekh qiraah sedunia. Nah. Bacaannya bagus. Itu al-husari, selain suaranya bagus. Ia kadang-kadang memakai dua harakat pada majaiz al-mufassil, kadang-kadang memakai empat. Karena dia punya jalur. Ini tidak mengapa. Yang penting kalau memakai dua harokat terus. Dua harokat. Majais mufasilnya. Kalau pakai 4-5 terus 4-5. Nah, kalau mau nyari, cari yang bacaannya 4 atau 5. Nah, anak Husayi punya bacaan-bacaan. Ada yang dibaca 2 pada majlis al-mufassil dan matsirah tawilah. Ada yang dibaca 4 atau 5. Nah, kiraannya bagus. Nah, kebanyakan qurra masa sekarang ini adalah hizbiyun. Apalagi afasi, afasi adalah mughanni. Nah, penyanyi. Jadi afasi adalah penyanyi. Dan termasuk pembesar Ikhwan al-Muflisin. Nah, Ikhwan al-Muflisin. Jadi ada kasetnya tentang anasir. Kasetnya Misari Rasid. Jadi kalau bisa mencari, cari yang bagus di Husari. Atau yang lainnya di Madinah banyak. Nah, mungkin Ustaz Abdul Salam yang mau pergi haji mungkin bisa titip di sana. Dari siapa yang bagus kalau di sana. Ataupun yang lainnya, cari kiraah-kiraah yang bagus. Walaupun suaranya tidak sebagus kiraah-kiraah yang lainnya, tapi cari tajwid yang bagus. Kalau matrud, samitu annahu sufi. Nah, Husayl sendiri anaknya penyanyi terkenal di Mesir. Nah, dia tidak menjamin bapaknya seorang qari, anaknya jadi seorang qari, tidak menjamin. Anaknya jadi penyanyi besar. Nah, dan juga Firaun. Nah, Firaun istrinya Salihah. Nah, istrinya Salihah, Asiyah. Jaminan masuk surga. Nah, mungkin anak yang kita cintai kalau besar jadi musuhnya. Al-Qissah, ada seorang syekh kabir. Nah, ketika meninggal bukunya dijual semuanya. Nah, hal bagi amin syekh qala la illa qamus mukhayyab. Jadi bukan qamus muhyid tapi mukhayyab. Nanti enggak bisa baca. Anaknya enggak bisa baca. Mukhayyadnya jahitan. Qamus muhyid dibaca qamus is mukhayyad. Qamus mukhayyad. Nah, jadi kalau anaknya yang tidak saleh ini berbahaya. Mungkin banyak hartanya justru saling bermusuhan antara satu dengan lainnya. Tapi kalau saleh, kalau salihah, tinggalkan harta tidak butuh, warisan orang tua tidak dibutuhkan. Nah, tidak mengapa enggak dapat warisan. Nah, masih banyak rezeki yang lainnya. Jadi so, sekarang ta, taib. Kita lihat ta, untuk melihat ta-nya pada gambar ta. Nah, halaman 175, ta wada itu letaknya bersama. Nah, ya, letakkan pas di gigi. Gigi bagian atas tentunya akan menyentuh dengan naam, gusi bagian atas, menyentuh di sana. Kalau orang Jakarta biasanya ta atau da, ini salah. Jadi bukan duduk, tapi duduk. Nah, duduk. Da, di, du. Nah, kalau kita ucapkan ta, nanti berubah. Jadi taraf, atraf lisan, taraf lisan, ma, atraf, astanaya, launya. Berubah lagi nanti. Jadi kita letakkan taraf lisan ma usul as-sanaya al-ulya, dengan pangkal dua buah di atas. Nah, kemudian di situ ta, kemudian ta, kemudian da, yang bersama. Nah, ini tiga huruf itu yang bersama. Kalau ta yang bagian belakang lisannya agak naik sedikit. Tapi peletakannya sama di situ. Baik, kita mulai dari taru. Ta, ti, tu, bat. Imian. Ta, ti, tu, bat. Watammat. Imian. Watammat. Bukan watammas. Watammat. Watammat. Hams. Ada hamsnya sedikit. Baik. Ta punya lima sifat. Al-hams. Keluar nafas. Wasiddah, tertahan suara. At, at, at. Hams, tertahan. Wastifal, tipis. Terus-menerus tipis. Wa infitah, tidak menempel ke langit-langit atas. Ada sebagian qari yang baca wa antum ta'lamun, hanya khata karena nah lisan tidak menempel ke langit-langit atas ucapan ta. Sebagian baca wa antum, wa antum. Kalau antum dengar qiraah-qiraah para qurra yang mu'tabar, mereka tidak pernah. Nah, ini ya ajaran saya dengar ini orang Indonesia biasanya. Di mereka bacanya wa antum ta'lamun. Kalau qiraah yang terkenal, para qurra yang terkenal tidak pernah saya dengar demikian. Wa mendasar. Lisannya tetap di bawah. Wa antum ta'lamun. Jami'an. Namun tipis karena setelahnya huruf istifal. Wa antum ta'lamun. Kemudian islah tidak terlalu cepat. Harus tipis bila setelahnya huruf isti'la. Nah, karena bisa menjadi to. Nah, tasla naron hamiyah. Amin. Tasla naron hamiyah. Kalau enggak hati-hati jadi tos. Nah, ta. Tasla naron hamiyah. Amin. Tasuddun. Ya. Tasuddun. Tasdiyah. Tasdiyah. Taqtulun. Taqtulun. Santoko. Ta. Tibis ta. Taqo. Taqtulun. Taqtulun. فَإِنِ اسْتَطَعْتْ. Kemudian فَإِنِ اسْتَطَعْتْ. Kita bikin berhenti. فَإِنِ اسْتَطَعْتْ. Kemudian فَإِنِ اسْتَطَعْتْ. Hamas. Kalau mau berhenti demikian. Kalau terus فَإِنِ اسْتَطَعْتَ. Kemudian فَإِنِ اسْتَطَعْتْ. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Bisa menjadi al-mustaqim. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Mian. Al-musta, al-mustaqim. Demikian. Al-mustaqim. Jangan al-mus. Al-mus. Sinya tipis. Jangan al-mus. Al-mus. Jadi so. Al-mus. Al-mustaqim. Jamian. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Nah. Ingat ini kesalahan biasanya di Al-Fatihah yang terpenting di situ. Makanya orang sufiah biasa belajar Al-Fatihah dalam tempo 2 bulan. Nah, orang sufiah khusus Al-Fatihah belajarnya 2 bulan. Nah, kalau kita alhamdulillah cukup sepekan. Tapi Allah alam bisa benda. Al-mustaqim. Demian. Al-mustaqim. Afatatma'un. Afatatma'un. Hati-hati jangan sampai jadi to. Afatatma'un. Afatatma'un. Qalqalah suro. Afatatma'un. Janon u afatatma'un afatatma'un. Antum lihat gambarnya dulu untuk ini gambar halaman 176 Al-Fathah misalnya a. Nah a jadi tidak sebagaimana orang sufia bahwasanya ini 5 jari bisa masuk semuanya. A, enggak benar ini. A'udzu billahi. Berat malahan. Cukup A. A. A'udzu, jamian? A'udzu. Kalau I juga begitu. I. I. I. I. Nasta'in. Nasta'in. Kalau U lihat ini halaman situ, halaman 177. Dhammah situ. U. U. U. Ini bentuk yang indah kayak gambar situ. Nah, kalau bisa. Nah. Jadi u, jamian? U. U. U. Nah, ini diusahakan masing-masing punya cermin dilihat. Nah, bentuknya apa? Membentuk bagaimana miring atau apa yang kayak begini. Nah, kalau bisa kayak begini, Masya Allah. Bagus sekali. Jadi pas dhamma, usahakan begitu. Al-mu'minun. Demian. Al-mu'minun. Jadi tidak berubah jadi al-mu'minun. Bila begitu. Nasta'in. Tidak nasta'in. Nah, kayak nasta'in. Nah. Demian juga A. Tidak boleh A. Nah, tidak boleh A. Atau e, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah. Bukan imalah surah. Nah. Ada kesalahan. Harus menetapkan tasydid seperti fama rabihat tijaratum. Tidak boleh fama rabihat tijaratuhum. Langsung itu gham di situ. Fama rabihat tijaratuhum. Demian. Fama rabihat tijaratuhum. Kemudian jangan sampai hilang satu huruf tak. Di antara keduanya. Kalau ada dua tak. Tatajafa junubuhum. Demian. Tatawallaw. Tatawaffahum. Demian. Tatawaffahum. Kalau disukun. Harus jelas aliran nafasnya kalau disukun. Seperti. Tatlu. Tatlu. Yatlun. Yatlun. Fat. Ra. Ra. fitnah. Fitnah. Ya, ada hamasnya. Jadi kalau disukun lebih nampak. Jadi semua huruf kalau ingin diketahui benar atau tidaknya, lihat ketika disukun. Nah, lihat ketika disukun. Zal misalnya, il qala do. Misalnya, fabli. Lihat di sukun. Demikian juga ta. Tatlu. Demikian. Yatlun. Fatra. Fitnah. Fitnah. Namun tidak berlebihan sekali, bukan fitnah. Dan tidak boleh timbul kol-kolah fitnah. Tidak boleh fitnah. Tatluna. Yatluna. Tidak boleh kol-kolah. Harus jelas taknya bila setelahnya dal. Wa a'tadna. Mian. Wa a'tadna. Tetapi tidak boleh diidghamkan bila setelahnya tha, wa sad, wa jim, wa sin, wa zai, wa dha. Seperti contoh di bawah ini. Nah. Antum tulis kesimpulannya, kesimpulan dari ini. Nah. Ada tiga kesimpulan dari yang saya cantumkan ini. Nah. Kesimpulan yang pertama, dibaca idgham qira'ah Abi Amr. Yang pertama qira'ah Abi Amr wa Hamzah. Yang kedua Hamzah. Yang ketiga Kisai. Nah. Kemudian khalaf. Qira'ah khalaf. Nah. Illa asa. Nah. Anda al-khalaf bi'adam al-idgham illa al-khalaf nam fi sa' hada adam al-idgham. Kesimpulan yang pertama, bahasanya dibaca idgham itu qira'ah Abu Amr, qira'ah Abi Amr, kemudian qira'ah Hamzah, qira'ah Kisai, qira'ah khalaf. Nam semuanya itu kecuali sa' sa' itu khalaf tidak ada. Nah. Yang kedua, terjadi perselisihan antara idgham dan tidak, antara Hisham dan Ibn Zakwan. Hisham dan Ibn Zakwan. Dua-duanya dari Naam Ibn Amir. Ibn Amir. Perselisihan antara Hisham dan Ibn Zakwan. Kesimpulan yang ketiga, nah, khusus dha, nah, ada pun waris khusus pada huruf dha, al-dha, nah, waris khusus pada huruf dha, al-dha, nah, terakhir situ. Nah, ini semuanya karena banyaknya perselisihan sehingga kadang-kadang terjadi kesalahan. Adapun hafiz, tidak ada satupun di antara contoh-contoh yang ada dalam kurung ini yang dibaca is idgham, semuanya dibaca izhar. Nah. Kira Abi Amr, kira Hamzah, kira Kisai, khalaf. Nah, dibaca itu seperti hasiras suduruhum. كذب الثمود نعم كلما نضجت جلودهم أنبت السبع سنابل kita kalau kita nعم kalau jumhur dibaca dengan izhar jadi taknya di situ dibaca izhar semuanya taknya dibaca izhar keseluruhannya tidak boleh diidgham kadzabat samud demikian kadzabat samud taknya dibaca tidak boleh dibaca idgham ke sa taknya dibaca kadzabat samud demikian حصرت صدورهم نضجت جلودهم taknya jelas wajabat junubuha ambatat sab'a sanabil خابت زدناهم حرمت ظهورها jadi kalau masih bingung sudah yang penting ikra hafaz dari contoh-contoh ini tidak boleh dibaca idgham mafhum jadi semuanya harus dibaca izhar contoh-contoh ini kita cantumkan karena di sana ada qiraah nah kalau kita baca itu om salahnya salah besar atau salah kecil kecil kenapa karena ada qiraah di sana ada qiraah yang dibaca itu om nah karena ada qiraah yang dibaca itu om nah jadi contoh yang 6 tadi semuanya dibaca izhar inda hafaz an-nasib wa idan inda syu'bah nah wa idan ibn kathir dari jalur kumbul jalur al-bazzi nah banyak nah berikutnya harus tipis bila didahului huruf-huruf isti'la nah karena bisa menjadi tebal fa'idha farag تفنصب جميعا فرغت جان فرغت فرغت فرغتم جان jadi tok dua-duanya toknya dibaca tanpa qalqalah namanya itu naqis kemudian taknya dijelaskan farrattum basabta toknya dibaca basabta kemudian ahabtu nah jadi jelas taknya jelas semakin lama semakin rumit semakin tambah berat ya enggak nah semakin tambah berat nah. Kalau tidak belajar tambah semakin bingung ya enggak nah. Kalau enggak belajar tambah bingung nah. Baik terapkan di wazan تَتَوَلَّتْنَا مِنَ الْمُتْنِمَةِ تَنِتَا يَن تَتَوَلَّتْنَا مِنَ الْمُتْنِمَةِ تَنِتَا usahakan jangan dibikin qalqalah تَتَوَلَّتْنَا مِنَ الْمُتْنِمَةِ تَنِتَا تنيتا Haina. Nadamnya tak masuk di dal. Nah. Ini makhalil huruf. Ini minimal itu memang sehari. Sehari. Bisa kita bikin cepat, bisa. Nah. Daurah sehari bisa. Nah. Tapi selesai sudah hilang. Hilang total. Nah. Sebagaimana kita pada waktu itu menatar para guru-guru TPA waktu itu. Cukup sehari, Tapi di sini pembahasannya lebih meluas, dan banyak yang enggak tahu, makanya banyak guru-guru TPA atau TK TPA yang datang ditanya malah bingung, karena belum belajar sebelumnya, hanya sebatas hukum nun sukun dan tanwin, mim sukun kemudian nun tasdid. Nah, bacaan mat seperti ini tidak dibahas secara mendetail. Nah, sehingga banyak yang enggak tahu. Maka nanti kalau Ahlus Sunnah paham permasalahan ini, orang-orang yang pengajar-pengajar ini akan merasa kewalahan. Nah, biasanya kok bisa begini ya? Nah, malah langsung jadi guru nanti biasanya. Nah, sebenarnya di Yaman banyak murid-murid saya yang dulu disepelekan, setelah belajar langsung dijadikan guru. Nah, dijadikan guru pengajar. Nah. Taib. So berikutnya pada dal. Jadi bukan seperti orang Jakarta dada. Nah. Bukan dada, bukan duduk, bukan didik. Nah. Tapi orang Jawa bilang ndok dadar. Nah, tahu dadar. Dadar. Nah. Dadidu. Cemian? Dadidu. Nanti dulu. Letakkan pas di gigi. Kalau diletakkan di langit-langit, jadi da. Jadi kalau pas gigi, da. Nah. Dadidu bad. Dadidu bad. Alhamdu. Juga bukan seperti orang Jawa, ditambahi N. Alhamdulillah. Dan dindu. Dan dul. Akhirnya jadi ndu. Nah. Bukan orang Jawa. Da jadi ndu. Nah. Da di du. Demikian. Da di du. Da di du bad. Baik, kita lihat pada ini kalau halamannya tadi sudah kita lihat kesalahan-kesalahannya pada huruf dal halaman 59. Punya 6 sifat al-jahr wasiddah, tertahan suara, tertahan nafas, dibaca tipis, infitah, tidak menempel ke lain-lain atas, yang bagian tengahnya maksudnya. Wal isma, tidak terlalu cepat pengucapannya. Kemudian kol-kolah, memantul ketika disukun. Nah, harus jelas kol-kolahnya bila disukun. Yadakhulun. Demikian. Untuk lebih memudahkan dekat dengan yadkhulun, demikian jangan yadkhulun, hati-hati tadi sudah ada gambarnya yadkhulun u yadkhulun. Nah, laqad laqina. Kol-kolah sughra menyambung. Jadi suaranya menyambung. Tidak boleh laqad laqina. Tidak boleh menyambung suaranya. Laqad laqina. Laqad laqina. Sadadana Yartadid minkum Udana Udana Baik. Harus jelas pula qalqalahnya bila setelahnya sin. Nah. Bila setelahnya sin. Karena di sana ada qiraah yang dibaca dengan idgham. Qassalaha wa aidan faqad zalama. Nah, dan sebagainya. Nah. Jadi yang dari contoh sabda ini tadi yang qad ketemu dengan huruf-huruf ini dibaca idgham sebagaimana tadi qira' Abi Amr, qira' Hamzah, Kisai, wa qira' Mala Khalaf. Nah. Adapun waras hanya sebatas faqad faqad zalama dan laqad zalamaka. Ini juga faqad dhalla wa laqad darabna faqad dhalla. Nah. Qira' Hafaz dibaca izhar. Naam. Qad sa'alaha. Mian. Qad sa'alaha. Laqad zalamak. Laqad zalamak. Jangan dibikin idgham. Laqad zalamak. Atau laqad zalamak. Dikira waras. Naam. Faqad zalam. Mian. فَقَدْ ضَلَّ فَقَدْ ضَلَّ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا قَدْ جَمَعُوا قَدْ جَمَعُوا لَقَدْ جَاءَكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ قَدْ جَمَعُوا قَدْ جَمَعُوا. نعم. Kemudian وَلَقَدْ صَدَّقُ وَلَقَدْ صَدَّقُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا atau zai biasanya dibaca itu apa muhada khata aidan وَلَقَدْ زَيَّنَّا وَلَقَدْ زَيَّنَّا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا dibaca jelas qalqalahnya atau sin seperti qad syaghafaha qad syaghafaha. Nah, jangan pula membacanya seperti kata dada atau duduk atau didi atau dede atau lain sebagainya. Nah, kalau dal sukun setelahnya ta, dal sukun setelahnya ta harus diidgham. Nah, dal sukun setelahnya ta harus idgham. Hilang total sudah. Langsung masuk ta. Jadi dalnya sudah hilang, sifatnya juga hilang. Idgham kamil. Qad tabayyan. Mian. Qad tabayyan. Hilang total sudah. Dalnya tidak terbaca sama sekali. Langsung masuk ta. Wawa'attukum Wawa'attukum Mahattu Mahattu Laqad tab Laqad tab. Jadi kalau setelahnya dal setelah dal sukun adalah ta, harus idgham. Idgham kamil. Artinya hilang total sudah, dalnya hilang total. Tidak terbaca sama sekali. Nah, tidak sama sekali. Nah, sampai jam berapa nanti? Sampai jam berapa panitianya? Terserah. Insyaallah. Nah. Dadaw walidadna minal mudani madidan danida. Mian. fa-nya tipis. Jangan sampai madidan. Biasa tipis. Madidan danida. Mian. Sekaligus penerapan tajwid. Di sini penerapan tajwid langsung. Dadau walidadna minal mudani madidan danida. Mian. Menyambung. Kol-kolahnya menyambung. Walidadna minal mudani madidan danida. Mian. Walidadna minal mudani madidan danida. Mudah-mudahan segera sembuh. Kalau sembuh kita ajak suara yang tinggi nanti. Nah. Sekarang masih masih berat suaranya. Dadau walidadna minal mudani madidan danida. Mian. Dadau walidadna minal mudani madidan danida. Coba kalau kita pakai bahasa Indonesia. Jadinya apa? Da, ya enggak? Jadinya da. Kemudian tidak ada do. Apalagi yang Allah ditulis zo. Zalim jadi zalim. Ada lagi yang nulis zalim. Zalim. Kita teruskan sekarang. To. To. Kita melihat yang bagian gambarnya situ, gambarnya. Untuk yang bagian tengah lebih naik daripada dal. Gambarnya dilihat situ. Di bagian tengah agak naik. To, demikian. To. Ti. Ti. Tu. Batu. Bukan batuk. Bukan batuk. Bukan batok juga. Batu. Bato. Bato. Jamian. Bato. Jadi kembali kayak o, kayak o. Kemudian sifatnya, sekarang kita lihat sifatnya pada to. Punya 6 sifat. Yang pertama jahar, tertahan nafas. Wasiddah, ayat tertahan suara. Wasti'la, 6. Dibaca tebal. Itbaq, apalagi kalau ada itbaq itu semuanya dibaca tebal. Harus beda antara ming tin dan ming ming tin. Tin artinya apa? Tin. Tanah. Tin pakai to tanah. Kalau tin buah tin. Tahu buah tin enggak? Segera pergi ke Yaman insyaallah. Banyak di sana buah tin. Tin. Kalau tin itu tanah. Jadi jangan sampai ming tin. Ming tin, ti, ti, tebal. Harus jelas kol-kolahnya seperti ini harus kalau disukun jelas yal taqituhu amian yal taqituhu batosha batosha jan bo ba ba ini batosha batosha batosha batosha batosha ini biasanya jadi batosha atau Batsha, ini keliru juga kol-kolahnya. Liatogo, ya. Tutu'imun. Tutu'imun. Taip. Jangan sampai itu rom ke tak, bila setelahnya tak. tidak idgham di sini, atau bisa dikatakan idgham naqis. Artinya kita baca ta, kita baca ta, nah, akan tapi tidak timbul qalqalah. Nah, ahabtu, amin. Kita baca ta-nya, ahabtu, farrabtum, tanya tipis, farrabtum, basabta, basabta, basabta. Nah, jangan sampai basabta atau basopto, nah, atau farrabtum jadi tok dua-duanya. Jadi kol-kolahnya hilang. Kita baca tok, tapi kol-kolahnya hilang di situ. Itu kan nakes namanya. Nah, kita ulas lagi. Ahab tu mian farrabtum basabta la im basabta ilai mian harus pula jelas kalau ditasdid. Nah, tatayyaruna yattawaf. Kalau setelahnya alif betul-betul tebal. Nah, lebih tebal bila setelahnya alif, termasuk martabat atau kedudukan yang pertama kali. Pertama ini huruf istila setelahnya alif. Syatata. Mian. Fa iza ja'ati tammatul kubra. Mian. Fa iza ja'ati tammatul kubra. Mana mim tasdidnya? Mim tasdidnya minimal dua. Fa iza ja'ati tammatul kubra. Ya. Fa iza ja'a. Harus harus ada gunnah di situ. Nah, orang-orang Somalia, orang-orang mana, Ethiopia biasa mereka baca. Jadi fa'idha ja'ati tammatul kubra. Tamma jadi tamma. Beda arti tidak? Beda. Tamma sempurna. Nah, tamma. Kalau di Magetan adanya lucu. Nah, adanya lucu di Magetan sebagian ini. Nah, jadi kita ketahui apakah itu adanya Rasulullah atau hayya 'alas shalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana ini? Nah, Rasulullah apa? Nama hayya 'alas shalah tadi. Nah, jadi berubah. Jadi tidak menjaga ininya. Tebalnya dijaga. Nah, mungkin di sini juga ada mungkin. Nah, baik insyaallah. Malam wa asir. Badal maghrib insyaallah.